Media. Coffee's free. Coffee's free. Oh, but I need a patisserie. Sore untuk Anda Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Yasik FM Jogja, dan di seluruh Indonesia. Merdeka! Ini belum 17 Agustus. Main merdeka aja. Loh, Bang, ini Jakarta udah merdeka dari banjir loh, Bang. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau pokoknya belum cap gome, belum aman. Lu ketawa. Serius ini. Oh iya, serius. Jadi gimana dong? Malah happy kalau nanti cap gome banjir? Jangan dong, justru kita kan kudu hati-hati sing waspada. Itu, gitu. Jadi semua rumah pasangin tuh. Apaan? Bawang sama cabe. Biar nggak kebanjiran ya? Iya, biar nggak hujan. Katanya kalau lagi Imlek, perayaan Imlek, hujan deres tuh malah sukses Bang. Hidupnya iye. Bakal pada makmur. Iya, hujan deres iya, banjir jangan. Oh gitu, kirain kalau kebanjiran tuh malah tambah happy. Bukan, itu mah kerusakan alam. Oke deh, kalau gitu kita belum merdeka, jadi ditarik lagi ya merdekanya. Bang, gimana Bang? Perjalanan hari ini cukup indah ya? Cukup indah. Gak ada gangguan sama sekali kan? Gak macet-macet banget loh. Lumayan macetnya. Gitu kan, macet mah lumayan. Gitu. Tapi lebih udah agak lebih enak gitu daripada kemarin-kemarin. Enggak juga. Oh, itu berarti hanya perasaan gue aja. Jakarta tuh enaknya pas lebaran. Wah, Jakarta tuh nikmat. Lengang. Itu baru Jakarta yang sesungguhnya dan sebenarnya dan seaslinya. Yeah. Orangnya kagak ada kemarin. Habis dong. Itu minggu Natal, lalu kan, tahun baru. Itu. Minggu lalu Dona enggak ada. Yeah. Ngomongin yang dikecap-kecap, apaan yang kecap-kecap? Ilmu ngecap. Sekarang yang digoreng-goreng. Iya, kita harus bicara dengan ilmu goreng kan. Nah, kalau dikecapin mau ngapain lagi? Goreng, Bo. Kirain digoreng dulu baru dikecapin, nyam-nyam. Digoreng dulu baru dikecapin. Iya kan, dulu kalau makan ikan, makan telur, goreng, baru gue kasih kecap. Gimana sih Bang? Itu waktu makannya. Oke, habis dikecapin, terus goreng. Sekarang digoreng. Apaan nih maksudnya ilmunya Bang? Iya, jadi kan kemarin itu kita udah bicara tentang ilmu ngecap. Ya, makanya sekarang kita bicara ilmu goreng. Nah, ilmu goreng begini, sederhana. Kalau kemarin tuh kita berbicara tentang the art of telling a story. Gitu loh, jadi kalau kita punya produk, kita harus bisa bercerita tentang produk kita. Nah sekarang digoreng itu maksudnya begini, kadang-kadang orang tuh seringkali berpikirnya ya, bahwa kalau gue punya produk atau gue punya jasa gitu kan, itu gimana sih mempromosikannya. Dan orang tuh umumnya mikir promosi itu berarti harus pasang iklan, harus pasang billboard gitu kan. Harus ngasih promosi, harus ngasih diskon gitu loh. Padahal sebenarnya secara bergerilya itu tuh banyak cara sebenarnya. Gitu. Nah ini sore ini kita mau bicara nih gimana kita ngegorengnya gitu loh, supaya renyah, supaya garing. Ini kalau nggak salah ya, dengar-dengar Bang, istilah digoreng ini sebenarnya paling banyak itu ada di lantai bursa kita loh. Jadi kalau punya saham A, B, C, D, bursa, wah digoreng nih biar dibeli. Bursa makai juga. Itu, Nah, untuk ilmu ini sendiri bisa diterapkan di mana aja Bang? Mana dulu nih mau kita mulai? Asal pokoknya asal lu jualan apa aja, apa yang lu jual lu bisa goreng. Dengan cara-cara apa kita bisa mulai dari sekarang? Cara-caranya harus kreatif. Yang paling penting begini, banyak orang nih ya, kadang-kadang berpikir gini, wah gue cuma dagang soto misalnya ya, tapi kok gue gimana cara gue ngegorengnya gitu loh, cara bisa supaya orang tergila-gila sama gue punya soto gitu loh. Nah seringkali kan nggak gitu, cuman ya udah gitu. Jadi sebenarnya cara menggoreng sebuah soto itu banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu loh. Oke. Nah, kita mulai dulu nih step pertama. Kalau dengar ilmu goreng menggoreng ini kita kudu ngapain dulu? Pertama-tama kita harus nyari perhatian, ya kan? Jadi sirkus ya, biar betapa hebatnya tuh sirkus kalau kagak ada yang nonton buat HP. Ya iya, bukan jadi, sirkus juga. Makanya lu kalau mau bikin sirkus jangan lu pasang tenda di hutan, yang nonton siapa? Kagak ada ya. Jadi kita kan selalu nyari crowd gitu, biasanya nyari tempat yang memang strategis gitu. Jadi sama gitu, oke? Jadi kalau kita mau ngegoreng itu, kita harus tahu target marketnya siapa. Jangan kita target marketnya itu nanti salah gitu loh. Oke? Okay? Nah, terus kemudian biasanya nih orang-orang kecil gitu. Itu tuh caranya ngegoreng itu kan cari perhatian, bikin kehebohan. Gimana caranya ngegoreng, caranya bikin kehebohan? Banyak sekali dari A sampai Z. Tapi salah satu yang paling populer biasanya mereka pakai nama yang bikin orang penasaran gitu loh. Bikin orang ngeselin gitu kan, gitu. Nasi goreng gila. Iya kan? Iya, gue aja waktu ke Jakarta pertama dulu bingung. Apaan nasi goreng gila? Makanya, terus udah gitu, rawon setan. Pokoknya cari nama-nama yang heboh. Soto gebrak. Cari nama-namanya ini gitu kan. Jangan, makanya kalau lu bilang soto tulkiem, ya kagak laku. Siapa bilang gak laku? Asal tuh giumnya bahenol. Nanti kita sambung lagi ya bang, masalah ilmu goreng ini. Mitra Bisnis, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabis Break.